Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, kajian kita mempelajari sifat wudu Nabi alaihi salatu wassalam, tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibn Hajar Abu al-Fadl Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani. Yang terakhir kita pelajari yaitu hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, riwayat Abu Dawud yang menegaskan secara jelas bahwa Nabi alaihi salatu wassalam hanya mengusap satu kali kepalanya, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam dalam mengusap kepalanya dalam wudu hanya satu kali. Kemudian disusul dengan hadis Abdullah bin Zaid bin Asim, hadis Abdullah bin Zaid bin Asim, riwayat muttafaq alaih, disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, bahwa cara Nabi AS mengusap kepala yaitu dengan menggunakan kedua telapak tangannya sekaligus dibasahi dengan air, kemudian keduanya diletakkan di mulai dari bagian depan kepala, kemudian ditarik ke belakang sampai ke bagian akhir kepala yang bertasan dengan tengkuk, kemudian ditarik lagi kembali ke depan ke tempat semula, sehingga dengan ini seluruh bagian kepala terkena usapan, ya, terkena usapan. Naam. Nah, supaya bagian di atas tulang pelipis ini, supaya bagian yang ada di atas tulang pelipis ini tidak terlewat, ya, karena ini adalah rambut yang menjuntai di sini, rambut yang di atas, di atasnya tulang pelipis. Adapun di tulang pelipis ke bawah ini cambang, ini jenggot, ini masuk wajah. Tapi ada ini di ujung rambut ini. Nah, ini sampai ini yang menjuntai dari atas ini. Nah, ini rambut. Supaya ini tidak lolos, tidak terlewat, maka sebagian ulama menganjurkan, yaitu Ibnu Qudamah dari kalangan ahli fikih mazhab Hambali dan An-Nawawi dari kalangan ahli fikih mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa caranya kedua jari telunjuk diletakkan di bagian depan kepala, bagian ujung depan kepala, batas awal, kemudian kedua ibu jari pada rambut pelipis seperti ini. Nah, jadi supaya ini tidak terlewat. Nah, dari sini ditarik ke belakang dan dikembalikan lagi ke depan. Nah, karena yang benar sebagaimana telah kita pelajari secara lengkap, yang benar seluruh kepala wajib diusap. Seluruh kepala wajib diusap, ya, tidak bisa, tidak sah jika yang diusap hanya sebagian saja. Nah, ini yang lebih kuat dari seluruh pendapat yang ada. Nah, namun mungkin ada yang bertanya, terus bagaimana dengan wudu sebagian orang atau banyak orang yang mengikuti pendapat yang mengatakan sah sebagian kepala saja. Pendapat itu ada, sebagian orang mengatakan sebagian kepala diusap sudah sah. Tapi pendapat itu lemah. Nah, namun jika ada yang menanyakan bagaimana dengan wudu mereka dan salat mereka yang selama ini berwudu dengan cara itu karena menyangka itu yang benar, ya jawabannya kita mengatakan bahwa masalah itu termaafkan karena di atas ketidaktahuan, yakni mereka berpegang dengan madhab yang disangka itulah yang benar, menyangka bahwa sah hanya dengan sebagian kepala saja sudah sah, ya. Jadi tidak tahu hakikat yang sebenarnya. Nah, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa wudu mereka semua selama ini batal, sholatnya batal, ya, karena masalahnya mereka mengikuti suatu pendapat madhab dalam hal ini yang disangka itu benar. Jadi istilahnya mereka diberi udur dengan ketidaktahuan dalam masalah ini. Ini perkataan dari pihak kita yang mengatakan bahwa yang benar, yang roji mazhab yang mengatakan bahwa seluruh kepala wajib diusap. Nah, seluruh kepala wajib diusap. Dan telah kita dengar bagaimana cara Nabi alaihissalam mengusapnya. Ya, karena Allah SWT merintahkan wamsahu biru usikum, usaplah kepala-kepala kalian. Kepala Allah SWT menyebutkan usaplah kepala kalian, makna ayat tersebut, ya. Dan tidak ada di situ makna yang menunjukkan sebagian kepala, karena Allah SWT memerintahkan mengusap kepala, artinya seluruh kepala seperti halnya anggota wudhu yang lainnya. Karena anggota wudhu yang lainnya, semua ulama sepakat seluruh bagian anggota wudhu itu wajib dibasuh. Semua ulama sepakat bahwa seluruh bagian wajah, ya, wajib dibasuh, tidak boleh ada yang ketinggalan. Semuanya sepakat bahwa seluruh bagian tangan, yaitu dari ujung jari sampai ke siku, wajib dibasuh, tidak boleh ada yang ketinggalan. Begitu pula telapak kaki sampai kedua mata kaki, semuanya sepakat seluruh bagian-bagiannya wajib dibasuh, tidak boleh ada yang ketinggalan. Jika ada yang ketinggalan tidak sah. Tetapi terkait kepala mereka berselisih. Ada yang mengatakan semuanya harus diusap, ada yang mengatakan bisa sebagian. Namun hasil yang kita petik dari pelajaran kita dari dalil-dalil yang ada bahwa wajib diusap semuanya. Ayat sama antara perintah Allah SWT membasuh anggota-anggota tubuh yang lain dan perintah mengusap kepala, sama. Yaitu kepala diperintahkan mengusap kepala, artinya seluruh kepala. Ya. Naam. Dan amalan Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah mengusap sebagian kepalanya. Hadis Abdullah bin Zaid bin Asim yang telah kita pelajari, yang diamalkan oleh al-Imam Asy-Syafi'i, ya, yang diamalkan oleh al-Imam Asy-Syafi'i dan imam yang lainnya, yaitu Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahawi, karena ini hadis yang paling sahih, yang paling bagus dalam masalah ini. Nah, dan itu hanya satu kali, sebagaimana pada hadis ini dan sebagaimana pada hadis Ali yang telah kita lewati, bahwa Nabi hanya mengusap satu kali. Nah, cukup. Dan sudah dijelaskan kenapa, apa rahasianya, kenapa kepala hanya diusap satu kali. Ya, karena gerakannya mengusap, bukan membasuh. Gerakan mengusap itu sudah rukhsah, beda dengan gerakan wudhu yang lainnya yang sifatnya membasuh. Nah, dan kenapa ada keringanan pada kepala hanya diusap, tidak dibasuh, sudah jelaskan juga, karena bagian kepala ada rambut, ya. Nah, ada rambut, jika dibasuh berat. Berat. Nah, rambut kepala akan terguyur dengan air, tersiram air, ya, karena membasuh artinya mengalirkan air, dan itu akan berat. Nah, bisa nanti banyak yang sakit. Nah, lama keringnya, bisa sakit kepala, masuk angin. Jadi ini keringanan dari Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Nah, dan yang namanya mengusap hanya satu kali, termasuk yang akan kita pelajari nanti pada tayamum. Nah, tayamum yaitu mengusap anggota tayamum dengan debu, wajah dan telapak tangan, itu juga satu kali. Nah, baik, sekarang kita lanjut. Kita lanjutkan pembahasan pelengkap terkait dengan kepala, yaitu kedua telinga yang berada di kepala. Bagaimana hukum mengusapnya dan bagaimana tata caranya. Hadis berikutnya yang disebutkan Ibnu Hajar adalah ini, terkait dengan kedua telinga. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa an Abdullah Ibnu Amr, dan dari Abdullah Ibnu Amr radhiyallahu anhuma. Abdullah Ibnu Amr yaitu Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As, ya, Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Fi sifatil wudu, tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As termasuk yang meriwayatkan sifat wudu Nabi alaihi salatu wasallam. Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As, sedikit pengenalan tentang beliau, salah satu sahabat yang semangat dan kuat beribadah. Ya. Dan sampai terjadi tawar menawar dengan Nabi alaihi salatu wassalam dalam masalah puasa. Nah, dalam masalah puasa sunnah. Nah, sampai pada tahap sahabat ini dibimbing oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk berpuasa sunnah yang disebut puasa Daud, yaitu puasa, tata cara puasanya Nabi Daud. Nah, sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka, setahun penuh. Jadi dalam setahun 12 bulan 360 hari. Ya. Sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka, itu puasa Daud. Nah, dalam setahun penuh, jadi berarti setengah tahun puasanya. Karena sehari cuma caranya sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka, serang-seling. Hari ini puasa, besok buka. Besok puasa, besok buka. Begitu sepanjang satu tahun. Nah, dan itu pun Abdullah bin Amr bin As mengatakan saya masih lebih kuat, masih bisa lebih dari itu, tetapi Nabi melarang, tidak boleh berpuasa setahun penuh, setiap hari tidak boleh, ya, berpuasa, puasa dahar namanya, puasa setahun penuh, puasa terus, tidak pernah berbuka setahun penuh. Nah, di selain dua hari Id dan hari-hari tasyrik, berpuasa terus menerus, puasa setahun penuh dilarang oleh Nabi SAW. Nah, ini Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhumah. Nah, di sini beliau meriwayatkan sifat wudu Nabi alaihi salatu wassalam. Kata dia, thumma masaha sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha, mengusap bira'sihi, kepalanya. Wa adkhala isba'aihi, dan Nabi alaihi salatu wassalam kemudian memasukkan kedua jarinya, as-sabbahataini, kedua jari telunjuknya, fi udunai, ke bagian dalam telinganya, jari telunjuk, ya, ke bagian dalam kedua telinganya seperti ini. Jadi mengusap bagian dalamnya dengan jari telunjuk. wa masaha bi ibhamaihi zahira udhunai, dan Nabi alaihi salatu wasallam mengusap dengan kedua ibham, dengan kedua ibu jarinya, zahira udhunai, bagian luar telinganya. Jadi seperti ini. Jadi yang jari telunjuk ini untuk bagian dalam dan ibu jari untuk bagian luar. Nah, akhrajahu Abu Daud. Dikeluarkan riwayat ini adalah riwayat Abu Daud. Dikeluarkan riwayat ini oleh Abu Daud, An-Nasa'i, ya, Wan-Nasa'i, wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah, itu dalam sahihnya, sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, hadis ini dinilai hasan sahih oleh Al-Albani. Jadi hadis ini benar riwayatnya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Naam. Di sini dinukil dua imam di masa lalu, yaitu Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, sahih Ibnu Khuzaimah, dan di masa kita imam ahli hadis yaitu Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah rahimal jami'. Baik. Jadi sekarang kita akan mempelajari mengenai mengusap kedua telinga. Pertama, kita ingin mengetahui dulu terlebih dahulu mengusap kedua telinga hukumnya wajib seperti halnya mengusap kepala yang menentukan sahnya wudu, atau hukumnya hanya sunnah mustahab kesempurnaan. Ada perbedaan pendapat di antara ulama, ada khilaf. Ya, tetapi dari dua pendapat yang ada, yang terbaik, yang paling kuat, pendapat yang mengatakan bahwa mengusap kedua telinga hukumnya wajib. Hukumnya wajib sama hukumnya dengan mengusap kepala. Ya. Ini pendapat Imam Ahmad. Ini pendapat Imam Ahmad. Dan ini yang dirajihkan, dipilih oleh Al-Albani dan Al-Uthaymin. Baik. Dalil-dalil yang menunjukkan hal ini, kenapa kita memilih pendapat ini? Ya. Pertama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengusap kedua telinganya dalam wudu dan tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Tidak pernah meninggalkan gerakan ini sama sekali. Baik. Hadis-hadis yang meriwayatkan bahwa meriwayatkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa Nabi mengusap kepala, ya, dan tidak menyebutkan mengusap telinga, itu merupakan dalil. Ya, itu merupakan dalil. Kita mendapati hadis Utsman bin Affan, hadis yang pertama yang kita baca di sini di majelis kita di Babul Al-Wudu, hadis Utsman bin Affan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam thumma masaha bi ra'sihi, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengusap kepalanya, dan tidak disebutkan bahwa Nabi mengusap kedua telinganya. Ya, pada hadis itu juga hadis Abdullah bin Zaid yang baru saja kita lewati, cara Nabi mengusap, ya, kepalanya. Nah, di situ tidak disebutkan bahwa Nabi mengusap telinga. Ini bisa saja dipegang oleh ulama yang mengatakan ini menunjukkan bahwa Nabi pernah tidak mengusap telinganya. Buktinya di hadis Utsman dan Abdullah bin Zaid tidak disebutkan hal itu. Tetapi itu dijawab bahwa, ya, pada kedua hadis itu dan yang semisalnya tidak disebutkan oleh sahabat karena telinga sudah masuk dalam makna kepala. Ya. Artinya mengusap telinga itu termasuk kategori mengusap kepala. Telinga itu berada di kepala, jadi itu bagian dari kepala. Sehingga sahabat yang meriwayatkan sifat wudu Nabi SAW tersebut hanya mengatakan bahwa Nabi mengusap kepalanya. Nabi mengusap kepalanya. Nah, artinya telinga masuk di dalamnya karena telinga bagian dari kepala. Nah, yang memperkuat hal ini, ya, karena telah datang riwayat bahwa Nabi alaihissalatu wassalam secara jelas pada riwayat itu diperjelas bahwa Nabi mengusap kedua telinganya. Secara jelas disebutkan pada riwayat itu bahwa Nabi alaihissalam mengusap kedua telinganya. Di antaranya hadis ini yang sekarang kita pelajari, yang disebutkan oleh Ibnu Hajar yang baru saja kita baca dalam kitab Bulughul Maram, hadis Abdullah bin Amr bin Ash. Hadis yang lain selain hadis ini, hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya. Ya. Dan hadis itu dinilai oleh dua ahli hadis abad ini, yaitu Al-Albani dan murid Al-Albani yaitu guru kami Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i, menilai hadis itu hasan derajatnya, yakni hujjah. Jadi pengenalan hadis itu jika dinilai bisa dijadikan hujjah, yakni benar riwayat itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nilainya sahih atau hasan. Ya, itu istilah hadis. Sahih atau hasan. Ya. Sahih jika hafalan rawi-rawinya itu hafalannya sempurna. Nah, cemerlang. Apabila hafalannya ya tidak sampai pada tingkatan sempurna, tapi tidak lemah. Hafalannya tidak lemah, hafalannya kuat dan bisa dipercaya dalam meriwayatkan hadis, tapi tidak sampai pada tingkatan yang sempurna, maka derajatnya hasan. Jelas dua-duanya dipercaya. Adapun jika hadis itu tidak bisa dipertanggungjawabkan riwayatnya, maka disebut dhaif, lemah. Jika ada rawinya yang lemah hafalannya misalnya, ya, hafalannya lemah, ya, maka disebut dhaif, ya, dhaif sekali, dhaifun jiddan, sangat lemah. Jika ada rawinya yang pendusta disebut maudhu, palsu, begitu. Itu istilah-istilah penilaian hadis. Nah, hadis ini riwayat Tirmidzi dinilai oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i derajatnya hasan, berarti masih hujjah. Pada hadis itu disebutkan bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa udunaihi zahirihima wa batinihima. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dan kedua telinganya, bagian luar dan dalam. Nah, rinciannya bagaimana? Hadis Abdullah bin Amr bin As di sini di kitab yang kita baca, Nabi mengusap bagian dalam dengan apa? Jari telunjuk, dan bagian luar dengan ibu jari. Kemudian ada sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang semakin memperjelas masalah ini, yaitu Nabi pernah bersabda al-udunani kedua telinga minar ra'si bagian dari kepala. Kedua telinga bagian dari kepala, kata Nabi SAW. Nah, hanya saja permasalahannya hadis ini bagaimana derajatnya, statusnya. Nah, hadis ini datang dari beberapa sahabat. Ya, tercatat ada 6 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Tetapi sebagian ahli hadis menganggap hadis ini dhaif, karena 6 hadis itu semuanya sanadnya ada kelemahan sehingga dinilai dhaif. Dhaif tadi apa artinya? Dhaif artinya lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Nah, adapun Ibnu Hajar beliau ya menganggap bahwa hadis-hadis ini yang banyak ini dengan kelemahan-kelemahan yang ada, ya, ada yang kelemahan-kelemahannya itu ringan, bisa digabungkan dan menguat. Ya, ada istilahnya hasan li ghairi. Naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Yani bisa dikuatkan jika digabungkan seluruhnya. Nah, gambarannya seperti orang yang misalkan orang itu sakit, ya, ada beberapa orang sakit lemas. Jika dia berjalan sendiri tidak bisa. Tapi jika ada satu lagi, ya, bergandeng dengan dia, dia juga sakit. Ada satu lagi, tiga orang bergandeng, saling memapa, bisa berjalan sama-sama. Tapi jika sendiri tidak bisa. Begitulah hadis-hadis yang sanadnya lemah, tetapi kelemahannya ringan, ya, hanya sebatas kelemahan pada hafalan, ya, kelemahan pada hafalan rawi-rawinya. Jika dipadukan, ini meriwayatkan. Ini sebenarnya hafalannya lemah. Tapi ternyata ada yang lain yang juga lemah hafalannya meriwayatkan. Di sana ada juga yang lain yang lemah hafalannya meriwayatkan. Digabungkan, bisa dikuatkan. Nah, bisa dikuatkan. Ada beberapa, ya, riwayat bisa dikuatkan. Itu yang dilakukan Ibnu Hajar terhadap hadis ini. Bahkan Al-Albani, ya, menghukuminya sahih. Karena ada salah satu jalan riwayat yang dinilai sahih oleh Al-Albani. Nah, jadi dengan demikian, berdasarkan kebenaran riwayat ini jelas bahwa kedua telinga bagian dari kepala. Nah, berarti hukumnya sama dengan hukum mengusap kepala. Wamsahu bi ru'usikum, kemudian usaplah kepala-kepala kalian, termasuk di dalamnya adalah kedua telinga. Nah, tayyib. Bagaimana cara mengusap kedua telinga yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam? Caranya mengusap kedua telinga bergandeng dengan mengusap kepala. Karena tadi kita sudah pelajari bahwa kedua telinga bagian dari kepala. Jadi mengusap kedua telinga itu kelanjutan dari mengusap kepala. Jadi dengan, ya, dengan satu kali mengusap telapak tangan. Jadi kita membasahi, jadi satu kali membasahi telapak tangan maksudnya. Nah, jadi kita membasahi telapak tangan kita dengan air, kemudian kita mengusap seperti yang sudah kita pelajari dari depan, ya, sampai ke belakang, kemudian sampai ke akhir kepala yang berbatasan tengkuk, kemudian kita kembalikan ke depan tempat semula, kemudian langsung dilanjutkan mengusap telinga seperti ini, langsung. Disambung dengan mengusap kepala, karena kedua telinga bagian dari kepala, jadi langsung. Nah, ini bagian dari mengusap kepala. Kita tidak perlu membasahi tangan lagi untuk mengusap telinga, tidak. Langsung saja dilanjutkan. Setelah, ya, mengusap kepala, langsung dilanjutkan mengusap kedua telinga. Nah, karena seluruh sahabat yang menyebutkan bahwa, ya, Rasulullah SAW berwudu dengan sifat wudunya demikian-demikian, ya, mereka semuanya tidak menyebutkan bahwa Nabi membasahi kembali jari-jemari tangannya untuk mengusap kedua telinganya. Nah, tidak ada di antara mereka yang menyebutkan bahwa Nabi SAW membasahi kembali kedua telapak tangannya untuk mengusap telinganya. Tidak ada. Nah, kenapa demikian? Karena memang kedua telinga bagian dari kepala. Nah, ini madhab Imam Ahmad dan madhab Abu Hanifah. Ya. Dan ini yang dirajikan oleh Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Al-Albani, Ibn Uthaymin dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, mengusap kedua telinga dilakukan hanya satu kali. Hanya satu kali. Nah, cukup satu kali. Tidak disyariatkan lebih dari itu. Nah, karena mengusap kedua telinga sama hukumnya dengan mengusap kepala, bagian dari kepala. Nah, bagian dari kepala. Al-udhunani minar ra'si, kedua telinga bagian dari kepala. Jadi hukumnya sama. Sebagaimana telah kita lewati, dalil-dalil yang ada, hadis-hadis yang ada menunjukkan bahwa mengusap kepala hanya satu kali. Tidak disunnahkan lebih dari itu. maka begitu pula mengusap kedua telinga juga hanya satu kali. Nah, hadis Abdullah bin Amr bin As yang kita baca di kitab, ya, menunjukkan hal itu. Karena di situ Abdullah bin Amr bin As tidak mengatakan Nabi mengusapnya dua kali, Nabi mengusapnya tiga kali, tidak. Dia hanya mengatakan bahwa Nabi memasukkan, ya, jari telunjuknya ke bagian dalam telinganya dan ibu jarinya, ya, untuk bagian luarnya. Begitu saja, menunjukkan hanya satu kali. Nah, dan ini gerakan mengusap, ya, keringanan. Kemudian tata cara yang sempurna, yang utama dalam mengusapnya adalah apa yang sudah kita pelajari di hadis, yaitu bagian dalam telinga dengan jari telunjuk, bagian luar dengan ibu jari. Nah, apa yang kita pelajari ini, tata cara yang kita pelajari ini sifatnya tata cara yang utama. Seandainya ada orang yang mengusap telinganya misalnya, ya, pakai jari yang lain dia ginikan misalnya, ya, sah, dan dia tidak berdosa. Yang penting diusap, dalam hal sahnya sah, karena tata cara yang kita pelajari tidak wajib. Nah, tetapi jika kita ingin dapat pahala yang lebih sempurna, kita mencontoh enam tata cara Nabi alaihi salatu wassalam. Itu maksudnya, ini tata cara yang sempurna, yang utama. Nah, kemudian kita lanjut ke hadis berikutnya. Wa an Laqib bin Sabirah, dari Laqib bin Sabirah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbigil wudu'a wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'iman. Akhrajahu al-arba'ah, riwayat al-arba'ah. Al-arba'ah yaitu Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dalam Sunan. Ya, ini empat penulis Sunan. Wa shahahahu Ibnu Khuzaimah, dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah, itu dalam sahihnya. Wali Abi Daud ini dulu, riwayat ini dulu, riwayat pertama ini, ya, riwayat yang pertama ini selain Ibnu Khuzaimah telah dinilai sahih oleh Al-Albani, telah dinilai sahih oleh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa, dan juga oleh guru kami yaitu Al-Wadi'i, murid Al-Albani, Al-Wadi'i Muqbil Al-Wadi'i, juga dalam kitab Al-Jami' As-Sahih menilai hadis ini sahih. Ya, jadi hadis ini sahih. Kemudian riwayat yang kedua, wali Abi Daud fi riwayah, dan Abu Daud mengeluarkan hadis ini pada riwayat yang lain dari riwayat beliau, menambahkan hadis yang di atas kan kita dengar bahwa Abu Daud mengeluarkan, tetapi ada riwayat Abu Daud yang lain menambah lafaz, yaitu idza tawaddata famadmid, apabila engkau berwudu maka berkumur-kumurlah, apabila engkau berwudu maka berkumur-kumurlah. Nah, tambahan Abu Daud ini, ya, tidak diriwayatkan oleh penulis sunan yang lain seperti At-Tirmidzi, An-Nasa'i, ya, Ibnu Majah yang meriwayatkan hadis ini tidak menyebutkan, hanya Abu Daud pada salah satu riwayatnya menambah demikian. Nah, bagaimana tambahan ini? Apakah tambahan ini sahih? Ya, benar riwayat ini dari Nabi alaihi wasallam, wallahu alam persisnya. Tetapi Al-Albani rahimahullah yang merupakan ahli, ya, di bidang hadis, imam al-hadis abad ini, beliau menilai hadis ini sahih. Menilai hadis ini sahih dalam Sahih Sunan Abi Daud. Naam. Baik. Sekarang kita ambil fikih dari dua riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar ini. Nah, pertama, riwayat yang pertama Nah, kita pelajari dulu ya maknanya. Nabi mengatakan asbighil wudu. Jadi dari Laqid bin Sabirah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbighil wudu'a, sempurnakanlah wudu. Ya, kemudian kata Nabi, wa khallil bainal asabi'. Ya, gosok-gosoklah di antara jari jemari. Ya, hendaknya engkau menggosok-gosok sela-sela jari jemarimu dalam wudu. Wa balik fil istinsyaq, berlebihanlah dalam melakukan istinsyaq, menghirup air ke rongga hidung. Illa an takuna shaiman, kecuali jika engkau sedang berpuasa, maka jangan berlebihan melakukan istinsyaq. Jangan berlebihan menghirup air ke dalam rongga hidung ketika berwudu. Nah, ini makna hadis. Riwayat yang pertama yang dikeluarkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan dinilai sahih Ibnu Khuzaimah dan Al-Albani. Hadis ini sahih. Nah, ada berapa perkara di sini? Ada 3 perkara. Nah, yang diperintahkan oleh Nabi Alaihissalam, ini akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama, Nabi merintahkan asbighil wudu, sempurnakanlah wudu. Jadi di sini terdapat perintah dari Nabi agar kita berwudu dengan sempurna. Wudu dengan sempurna yang meliputi gerakan-gerakan yang wajib dan gerakan-gerakan yang sunnah. Gerakan-gerakan yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi Alaihissalam supaya pahalanya juga sempurna. Supaya pahalanya juga sempurna. Meskipun jika seseorang berwudu hanya mencukupkan dengan gerakan-gerakan wajib, sah. Sah. Nah, misalkan seseorang berwudu, dia basuh ya wajahnya semuanya. Nah, kemudian dia basuh ya kedua tangannya, mulai dari tangan kanan misalkan dari ujung jari sampai ke siku dibasuh. Kemudian setelah itu tangan kirinya dari ujung jari sampai ke siku. Kemudian dia usap kepalanya dengan cara dia sendiri. Nah, karena dia tidak tahu misalkan hadis yang sudah kita pelajari bagaimana tata cara Nabi mengusap kepala, begitu saja dia usap kepalanya. Yang jelas seluruhnya diusap, kemudian lanjut mengusap telinganya. Ya, setelah itu membasuh kakinya, telapak kakinya sampai ke mata kaki. Nah, sah. Nah, ini tata cara yang wajib. Tetapi yang sempurna, jika mau pahalanya sempurna, maka yang disunnahkan juga dilakukan. Nah, apa yang sudah kita pelajari pada hadis Utsman terlebih dahulu, membasuh kedua telapak tangan sekaligus 3 kali. Ini sunnah mustahab. Nah, setelah itu baru tidak langsung membasuh wajah, tetapi berkumur-kumur dulu dan istinsyak. Dan ini juga ada tata caranya sebagaimana yang telah kita lewati. Nah, dalam istinsyak, ketika menyemburkan keluar setelah istinsyak, hidung dipegang dengan tangan kiri begitu. Nah, dan seterusnya dari tata cara yang sifatnya sunnah yang mustahab. Nah, apa yang barusan kita pelajari, mengusap kepala mencontoh Nabi dengan kedua telapak tangan sekaligus dari depan ke belakang, dikembalikan ke depan, kemudian lanjut mengusap kedua telinga, bagian dalam diusap dengan apa? Jari telunjuk, bagian luar dengan ibu jari. Ini akan lebih sempurna pahalanya karena kita menyempurnakan wudu, ya, wajib-wajibnya kita kerjakan dan sunnah-sunnahnya yang diajarkan oleh Nabi juga kita kerjakan, pahalanya lebih sempurna. Nah, begitu maksudnya. Kemudian perkara yang kedua yang diperintahkan oleh Nabi di sini adalah syariat menggosok jari-jemari tangan saat membasuh tangan dari ujung jari sampai ke siku, dan menggosok jari-jemari kaki saat membasuh kaki. Ya, ini hukumnya bisa sunnah, bisa wajib. Nah, kita akan pelajari rinciannya. Kapan bisa wajib? Nah, di sini Nabi mengatakan apa? Wa khallil bainal asabi', hendaknya engkau menggosok-gosok ya di antara sela-sela jari jemarimu. Kata jari jemari di sini umum, meliputi jari jemari tangan dan jari jemari kaki. Jadi ada dua. Pertama, sunnah menggosok sela-sela jari jemari tangan, yaitu ketika kita membasuh ini, membasuh tangan kanan dari ujung jari sampai ke siku. Ini yang dimaksud. Ya. Bukan yang pertama ya, yang membasuh kedua telapak tangan, bukan di situ maksudnya. Karena ini hanya gerakan pelengkap saja. Ini gerakan tambahan dalam wudu, ini gerakan mustahab. Nah, karena anggota wudu itu mulai dari apa? Dari wajah. Kemudian tangan dari ujung jari sampai ke siku. Nah, jadi yang kita pelajari ini sunnah menggosok jari jemari, sela-sela jari jemari maksudnya ketika membasuh tangan ya, anggota wudu yang kedua, yaitu dari ujung jari sampai ke siku. Di sini penempatannya. Ya. Dan Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya telah menukil dari Ishaq bin Rahawai. Ya, Ishaq bin Rahawai, pernah kami sampaikan, Ishaq bin Rahawai itu adalah kawannya Imam Ahmad, satu letting dengan Imam Ahmad, seangkatan. Ya. Seangkatan dengan Imam Ahmad dalam belajar. Jadi termasuk imam ahli hadis seperti Imam Ahmad dan termasuk ahli fiqih. Naam. Al-Imam Al-Bukhari sampai mengarang Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari sampai mengarang Sahih Al-Bukhari yang menjadi kitab paling sahih, paling benar setelah Al-Qur'an. Ya. Itu di antara faktornya adalah arahan dari gurunya, syekhnya, yaitu Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai itu gurunya Imam Bukhari. Jadi Ishaq bin Rahawai mengatakan kepada Imam Bukhari, kepada Imam Bukhari, karena melihat kehebatannya dalam menghafal, ya, sangat cemerlang, ya, kekuatannya mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, maka Ishaq bin Rahawai mengatakan kepada dia, seorang guru menasihati murid, ya, seandainya kamu mengumpulkan seluruh hadis-hadis khusus yang sahih dalam satu kitab sehingga jadi rujukan. Akhirnya Al-Imam Al-Bukhari dengan taufik dari Allah berhasil mengarang Sahih Al-Bukhari yang merupakan kitab paling sahih di dunia setelah Al-Quran. Ya, setelah itu yang paling sahih setelah Al-Bukhari yaitu karangan muridnya Al-Bukhari, yaitu Muslim. Muslim itu muridnya Al-Bukhari, mengarang Sahih Muslim, mengikuti langkah gurunya yaitu Al-Bukhari juga mengarang Sahih Muslim. Nah, itu yang kita biasa dengar dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Jika kedua dua syekh ini yaitu Al-Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadis itu dalam sahih masing-masing, jadi Al-Bukhari mengeluarkan hadis itu di sahihnya, Muslim mengeluarkan hadis itu di sahihnya dari sahabat yang sama, misalkan Abu Hurairah, maka itulah yang disebut muttafaqun alaih, yang biasa kita dengar muttafaq alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Naam. Ini tadi kami menjelaskan ini untuk mengenalkan siapa Ishaq bin Rahawai. Jadi Ishaq bin Rahawai ya menegaskan bahwa disunnahkan menggosok sela-sela jari jemari tangan seperti disunnahkan menggosok sela-sela jari jemari kaki. Dan pendapat Ishaq bin Rahawai ini pernyataannya dinukil oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Al-Imam At-Tirmidzi muridnya Al-Bukhari. Al-Imam At-Tirmidzi muridnya Al-Bukhari. Naam. Ini tadi yang kita dengar sunnah ya, mustahab. Tetapi bisa jadi wajib. Kapan jadi wajib? Yaitu jika kita membasuh tangan dari ujung jari sampai ke siku, kemudian ada bagian ini, perhatikan ini kan semua wajib di terbasuh ini, jangan sampai ketinggalan, tidak sah wudunya jika sela-sela jari jemari tangan ini tidak dialiri air, ya, tidak terbasuh oleh air, tidak sah wudunya. Apabila kita mendapati air itu tidak mengalir ke bagian sela-sela jari jemari kita, maka saat itu wajib di digosok untuk membantu agar air sampai di situ. Adapun jika misalnya kita berwudu, ya, kita menciduk air kemudian kita alirkan di sana atau di keran langsung begini atau begini, kemudian kita lihat air itu mengalir di sini, membasahi salah-salah, maka tidak wajib menggosoknya, tetapi sunnah, yakni kita menggosok di sini afdal. Jika kita tidak menggosoknya, sudah sah wudunya karena sudah terbasuh, tujuan sudah tercapai. Nah, tetapi afdal, lebih sempurna, mustahab jika kita gosok. Adapun jika kita lihat, ya, kita perhatikan air tidak sampai ke sini, maka wajib kita gosok supaya air sampai di situ. Nah, bisa difahami. Jadi caranya, ya, cara menggosoknya adalah ketika kita membasuh tangan kanan dari jari ujung jari sampai ke siku, kita menggosoknya dengan jari jemari tangan kiri seperti ini. Nah, ketika kita membasuh tangan kiri dari ujung jari sampai ke siku, kita menggosoknya dengan jari jemari tangan kanan. Kita gini kan. Nah, begitu. Nah, begitu tata caranya disilangkan. Nah, sekarang bagaimana jika ada cincin? Nah, bagaimana jika ada cincin atau jam tangan? Nah, baik, sebagian orang pakai cincin kan? Ya, Nabi kita pakai cincin. Ada cincinnya dan ada stempelnya di cincinnya. Tapi cincinnya Nabi cincin perak. Nah, cincin emas laki-laki tidak boleh, haram. Nah, emas diharamkan bagi kaum lelaki umat ini kata Nabi. Sebagaimana diharamkan sutra, kain sutra yang asli, sutra asli diharamkan untuk lelaki. Hanya boleh dipakai oleh wanita, begitu pula emas. Nah, oleh karena itu Nabi sendiri cincinnya adalah cincin perak dan ada stempelnya di situ. Nah, yang semakna dengan cincin yang terkait pembahasan kita adalah jam tangan. Ya, jam tangan. Jadi ini yang dibolehkan bagi kita, bagi laki-laki, jika kita mau menghiasi tangan kita cincin, tapi jangan cincin emas. Nah, selain itu jangan. Selain itu untuk wanita saja, gelang, anting, ya, dan apa, kalung, apa itu untuk wanita. Nah, jadi kita cukupkan dengan cincin saja, dan Nabi SAW pakai cincin. Nah, bagaimana ketika kita membasuh tangan? Ada cincin, ada jam tangan. Nah, ya, di sini ada rincian. Jika cincinnya longgar, kemudian kita pastikan ketika kita berwudu, air masuk di sela-sela cincin, membasuh, ya, jari, ya, membasuh jari, maka berarti sudah cukup. Nah, berarti sudah cukup. Tetapi jika kita ingin memastikan, kita gerakkan, kita geser, begitu pula jam tangan. Nah, adapun jika sempit, cincin itu sempit, ya, jam tangan itu sempit, sehingga air tidak bisa masuk di bagian yang tertutup oleh cincin atau bagian tertutup oleh jam tangan, ya, maka wudu tidak akan sah, karena ada bagian yang tertutup, ada bagian yang tidak terbasuh. Nah, jadi wajib kita menggesernya. Wajib kita menggesernya atau melepasnya supaya memastikan bahwa air membasuh bagian itu. Nah, ini yang penting kita ketahui terkait dengan ini. Nah, dan sedikit faedah bagi yang memakai cincin, arahan dari Nabi SAW yang lebih utama itu di jari kelingking. Nah, jari kelingking. Nah, kemudian setelah itu urutan kedua di jari manis. Nah, di jari manis. Oh iya. Jam berapa sekarang? Sudah masuk Isya. Nah, jadi ini masalah menggosok setelah selesai jari jemari tangan. Tersisa pembahasan kita yaitu menggosok selah-selah jari jemari kaki. Nah, kita akan pelajari tuntas insyaallah pertemuan berikutnya karena waktu sholat Isya sudah masuk. Tetapi secara singkat, ya, secara singkat karena barangkali bisa diamalkan setelah ini, yaitu dalam hal rincian hukumnya sama. Ketika ada air yang tidak mengalir sampai ke selah-selah jari jemari kaki, ya, maka wajib digosok. Apabila dipastikan mengalir ke situ, maka menggosoknya hanya mustahab. Tetapi di sini perhatikan, karena jari jemari kaki itu lebih rapat, ya, lebih rapat, sehingga kekhawatiran air tidak mengalir ke situ lebih besar, sehingga ya lebih kuat sunnahnya di sini untuk digosok. Nah, ya, dan yang afdol yang datang dari Nabi SAW, Nabi menggosok selah-selah jari jemari kakinya dengan kelingking. Dan di sini tidak ada penentuan kelingking kanan atau kelingking kiri, bebas. Yang jelas pakai kelingking seperti ini. Nah, Nabi ketika menggosok jari selah-selah jari jemarinya pakai jari kelingking. Nah, paham ya? Pakai jari kelingking begini. Nah, baik, kita cukupkan dulu sampai di sini karena waktu. Nah, sudah masuk. Nah, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.